Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Naam, qala al-muallifu rahimahullah ta'ala Abu Abdullah Muhammad Naam ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, kata beliau, wa dalil khasyati qawluhu ta'ala, dan dalil berkaitan masalah khasyah, rasa takut yang diiringi dengan ilmu, pengetahuan tentang zat yang ditakuti, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala takhshawhum wakhshawni, dan janganlah kalian takut terhadap mereka. Jangan kalian takut pada mereka. Wahsyauni, dan takutlah kalian kepadaku. Naam. Para ulama membedakan antara khasyah dengan khauf. Bahwasannya al-khasyah itu adalah lebih khusus keadaannya. Kenapa? Dikarenakan khasyah itu adalah rasa takut yang dibangun di atas apa? Ilm. Tentang zat yang ditakuti. Itu dibangun di atas apa? Ilmu. Mengetahui tentang keagungan zat yang ditakuti. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan khasyah ini adalah para ulama di antaranya. Karena para ulama mereka tahu persis tentang naam zat Allah Subhanahu wa ta'ala beserta nama-namanya dan juga sifat-sifatnya, seperti itu keadaannya. Naam, sehingga mengetahui, yaitu dengan ilmu, mengilmui tentang zat yang ditakuti, maka ketika dia rasa takut seperti itu dinamakan dengan khasyah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja, naam, dari kalangan hamba-hambanya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah para ulama. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah para ulama. Naam, ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Jadi, naam, mereka, para ulama, mengetahui tentang keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, keagungan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga rasa takut yang mereka wujudkan, yang mereka naam berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dinamakan dengan khasyah. Dinamakan dengan apa? Al-khasyah. Adapun al-khauf itu rasa takut yang sifatnya umum. Naam, bisa terkadang diiringi dengan zat yang ditakutin, ya, keiringan dengan apa? Mengetahuan tentang keagungan zat yang ditakutin, atau tidak juga. Tapi kalau khasyah ini khusus, yaitu dibangun di atas apa? Mengilmui tentang zat yang ditakuti. Maksudnya mengilmui tentang keagungan zat yang ditakuti, itu namanya khasyah. Naam. Kemudian berikutnya, wa dalilu inabati qawluhu ta'ala, dan dalil inabah yaitu rasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kembali kepada yang selainnya, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, dan kembalilah kalian semuanya kepada Rabb kalian dan berislamlah kalian kepadanya. Naam, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentaatinya, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan bertaubat terhadap dosa-dosa yang telah dia lakukan. Naam, dan juga minta ampunan agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa tersebut, dan meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan taufik untuk kedepannya. Naam, bahwasanya untuk yang akan datang, bahwasanya agar naam tidak terjatuh dalam perbuatan dosa tersebut. Naam. Kemudian wa aslimulah, dan berislamlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam sini maknanya adalah Islam yang syar'i, sebagaimana definisi yang telah kami sebutkan. Al-Islam huwa al-istislamu lillahi bit-tauhidi. Al-Islam huwa al-istislamu lillahi bit-tauhidi. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Naam. Jadi Islam itu adalah al-istislamu lillahi bit-tauhidi, yaitu sifat naam pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya, dengan menunggalkan dan mengesahkan peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah ta'ala dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Naam. Karena pelaku kesyirikan dan juga kesyirikannya Allah ta'ala tinggalkan, sebagaimana dalam hadis qudsi dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam, bahwasannya Allah Ta'ala berfirman, ana aghna syuraka'i 'ala syirki, man amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah zat yang paling tidak butuh daripada persekutuan-persekutuan. Tidak butuh pada penduaan, enggak perlu diduakan. Kemudian apa? Man amila amalan, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan. Naam, man amila amalan ma'i, naam ma'i fihi ghairi, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang di dalam amalan tersebut apa? Diperuntukkan untuk diriku dan orang lain, maksudnya adalah sesembahan-sembahan yang lain, taraktuhu wa syirkah. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Allah Ta'ala meninggalkan pelaku syirik ini dan juga sekutunya. Sehingga wajib bagi kita untuk meninggalkan, tidak berteman dengan mereka juga. Naam. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi, maka barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang dia berbuat syirik di dalamnya, naam, bersamaku, maka taraktuhu wa syirkah. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam hadis qudsi tersebut. Sebutkan dalam hadis qudsi. Naam. Kemudian berikutnya, wadalil isti'anati qaulu ta'ala, dan dalil isti'anah, dalil berkaitan masalah isti'anah, meminta pertolongan. Karena isti'anah, isti'adzah, istighatsah, naam, itu ada faedah di sana. Yaitu sebuah kata yang seperti ini sifatnya, isti'anah, istighatsah, kemudian istighatsah, didahului oleh alif, sin, ta, itu yadul ala talab. Naam, paham ya? Tersusun dari alif, sin, ta. Isti'anah, istighatsah, ya kan, itu diawali dengan apa? Dengan alif, sin, ta. Isti'anah, istighatsah, istisqa, istirqa, itu semuanya mengandung makna talab, meminta. Jadi kalau isti'anah maknanya apa? Meminta pertolongan. Kalau isti'adzah apa? Meminta perlindungan. Kalau istisqa, meminta hujan. Ya kan? Kalau istirqa, meminta diruqyah. Seperti itu. Naam. Itu pada asalnya dalam bahasa Arab dibahas seperti itu. Cuman tidak selama-lamanya. Cuma kita katakan di antaranya maknanya adalah ketika naam sebuah kata seperti ini, masdar seperti ini didahului oleh alif, sin, ta, yadul ala talab. Yadul ala talab memberikan makna at-talab, yaitu permintaan. Isti'anah berarti awat talabul aun. Isti'adah berarti talabul aud. Seperti itu. Meminta pertolongan, meminta perlindungan. Istirqa berarti meminta diruqyah. Kemudian istisqa meminta hujan. Seperti itu. Naam. Wa dalil isti'anati qawlu ta'ala, dan dalil meminta pertolongan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Sebagaimana para ulama telah menyebutkan dalam ayat ini bahwasanya mengandung makna apa? Al-hasr wal-ikhtisas, yaitu pembatasan dan juga pengkhususan. Bahwasanya kami tidak menyembah kecuali hanya kepadamu, dan kami tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepadamu. Kenapa? Karena aslinya dalam ilmu bahasa Arab, ayat ini, iyyaka na'bud itu kalau dalam susunan bahasa Arab aslinya iyyaka itu kan maf'ul bih. Maf'ul bih. Naam. Sebagai apa? Sebagai obyeknya itu. Sehingga dia aslinya diakhirkan na'buduka nasta'inuka, aslinya gitu. Naam. Aslinya susunan kalimat dalam bahasa Arab seperti itu. Cuman ketika didahulukan naam obyeknya, didahulukan obyeknya itu maf'ul bihnya itu didahulukan, maka memberikan makna apa? Al-hasr, pembatasan. Kenapa? Karena kalau seandainya kita katakan na'buduka, apa artinya na'buduka? Kami menyembahmu. Bisa jadi menyembah yang lainnya. Bisa jadi meminta pada yang lainnya. Ya kan, nasta'inuka. Kami meminta kepadamu. Bisa jadi meminta kepada Allah Ta'ala dan juga meminta kepada yang lainnya. Tapi kalau dibalik seperti ini, nam didahulukan maf'ul bihnya, nam iyyaka na'bud, ya kan, wa iyyaka nasta'in, apa artinya? Nam hanya kepadamulah kami menyembah. Dah dibatasi. Hanya kepadamulah kami menyembah. Tidak menyembah yang lainnya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan, tidak meminta pertolongan pada yang lainnya. Seperti itu maknanya. Naam. Kemudian berikutnya wa fil hadis. Naam, wa idasta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau minta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Ibn Abbas itu ya. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadisnya sahih. Naam, disahihkan oleh al-Imam Muqbil min Hadi al-Wadi'i rahimahullah taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila engkau na'am meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama apa? selama hamba tersebut menolong saudaranya dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, perkara yang na'am saleh, perkara yang na'am di situ tidak ada unsur maksiat dan semisalnya, Allah Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih." Naam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa nah berada di apa? Menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Wallahu fi auni al-'abdi. Allah Ta'ala senantiasa menolong hambanya. Naam, selama apa? Ma kana al-'abdu fi auni akhih. Selama hamba itu menolong saudaranya. Menolong dalam perbuatan ketaatan, menolong dalam perbuatan kebaikan, bukan perbuatan maksiat, bukan perbuatan muharram, bukan perbuatan yang menyelisih syariat dan yang semisalnya. Naam. Akhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Kemudian juga naam, apabila kita meminta hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kepada yang lainnya. Naam, minta pertolongan dan semisalnya. Naam. Kemudian juga dalil berkaitan bahwasannya isti'anah itu hanya diperuntukkan. Nah, kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa? Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr, Abu Hurairah namanya, Abdurrahman bin Sakhr ya, itu yang sahih. Al-sahih adalah apa? Adalah Abdurrahman bin Sakhr. Naam. Itu namanya Abu Hurairah. Bahwasannya di dalam hadis tersebut, di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, naam, bahwasannya Rasulullah bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Syahidnya mana? Wasta'in billah wala ta'jiz. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Syahidnya wasta'in billah. Bersemangatlah engkau terhadap perkara yang bisa memberikan manfaat pada dirimu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasta'in lafadznya apa? Lafadznya amr. Kemudian juga dalam hadis ini, wa idza sta'anta fasta'in billah, amr juga. Pada asalnya dalam ilmu usul apa? Al-asl fil amr yadullu 'alal wujub. Pada asalnya perintah itu menunjukkan apa? Wajibnya perbuatan tersebut untuk dilakukan. Jadi di sini kita ambil kesimpulan, kita ambil enam sisi pendalilan di sini, ucapan fasta'in billah, yaitu al-amr, ya kan? Asta'in kan fil amr. Istain, minta tolonglah engkau. Nah, fil amr, perintah, menunjukkan apa? Yadullu 'alal wujub. Wajibnya kita beristi'anah, wajibnya kita minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apakah boleh kita minta tolong kepada makhluk? Naam, para ulama menyebutkan bahwasanya diperbolehkan kita minta tolong kepada makhluk. Naam, dalam perkara apa? Yang dia itu mampu untuk mengerjakannya atau mampu untuk menolongnya. Kemudian hidup, hadir, mampu itu. Tiga syarat. Disyaratkan dengan tiga syarat. Ayyakuna hadiran wa ayyakuna hayyan wa ayyakuna qadiran. Mahum ya, tiga syarat itu. Ayyakuna hadiran wa ayyakuna qadiran wa ayyakuna hayyan. Hendaklah dia itu hadir, mampu, dan hidup. Naam, itu makna daripada naam, syarat daripada diperbolehkannya isti'anah, meminta pertolongan kepada makhluk. Contohnya, naam, mungkin kita dikejar oleh perampok atau penjahat, kita minta pertolongan kepada naam, pihak yang berwajib, seperti polisi, tentara, dan semisalnya, agar menolong kita. Itu enggak masalah. Enggak masalah itu. Naam, kenapa? Karena hidup, mampu, insyaallah, dan juga hadir di situ. Naam. Itu seperti itu, tidak masalah. Adapun kalau seandainya minta pertolongan kepada si mayit, orang sudah meninggal, nah maka ini jelas oh, syirik, kesyirikan. Nah, merupakan kesyirikan yang harus kita hindari. Atau sebaliknya, kita minta pertolongan kepada orang yang hidup hadir, tapi tidak mampu, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, merupakan bentuk apa? Bentuk sia-sia. Nah, bentuk sia-sia atau bentuk nah, sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ya kan? Orang lumpuh, contohnya orang lumpuh, tidak bisa jalan, tidak bisa ngangkat, tapi hidup dia, hidup dan hadir. Seperti ini, kalau seandainya kita minta pada orang tersebut, maka merupakan salah satu bentuk apa? Bentuk naam sia-sia, enggak ada faedahnya. Nah, kenapa? Karena memang orangnya yang kita mintai tidak bisa menolong. Orang lumpuh itu kan enggak bisa jalan contohnya. Seperti itu kan enggak bisa kita minta tolong padanya. Naam. Sehingga perlu diperhatikan dalam masalah ini. Kemudian berikutnya, naam, wa dalil isti'adah, dan dalil isti'adah, talabul aud, meminta perlindungan. Kenapa? Karena kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perkara-perkara yang membahayakan kita. Baik itu bisikan-bisikan syaitan, baik itu gangguan-gangguan syaitan. Jangan sampai kita mengikuti ajaran syaitan walaupun satu langkah pun. Karena syaitan itu menjerumuskan manusia dari berbagai macam cara. Bukan sekaligus terkadang dengan langkah-langkah yang licik. Langkah-langkah yang jelek sehingga manusia terjerumus dalam dalam kebinasaan, dalam kesengsaraan disebabkan oleh bisikan syaitan yang terkutuk ini. Sehingga Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala beliau mengarang kitab Talbisul Iblis. Talbis Iblis yaitu bisikan-bisikan iblis, rayuan-rayuan iblis. Na'udzubillah di situ. Nah, dibisik-bisikin was-was dan semisalnya adanya was-was ya kan, gangguan-gangguan pikiran yang tidak ada wujudnya. Seperti itu ada bisikan dari setan. Nah, karena setan itu tahu, setan itu ketika mengganggu manusia, setan itu tidak dengan sekaligus tapi dengan langkah-langkah. Sehingga Allah Ta'ala melarang, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Karena setan ketika mengganggu manusia tidak dengan satu langkah tapi berlangkah-langkah, sedikit demi sedikit. Oh, ternyata manusia ini, oh ternyata orang ini enggak bisa aku ganggu atau enggak bisa aku jerumuskan dari pintu dunia. Sudah. Kita jerumuskan dari pintu agama. Kata syaitannya, kita jerumuskan dari pintu agama. Kita arahkan dia kepada hizbiyah. Kita arahkan kepada kesesatan. Kita arahkan kepada perkara yang mungkar. Nah, ternyata berhasil. Bangga syaitan. Atau sebaliknya, oh ternyata orang ini kokoh sekali dalam masalah agama. Kuat manhajnya. Kuat akidahnya. Ngam ahlu sunnah wal jamaah contohnya. Tapi, cobalah aku berusaha untuk mengganggu dan menjerumuskan orang ini dari pintu dunia. Dibukakan pintu dunia. Nah, dibukakan pintu dunia, akhirnya orang ini yang semula ahlu sunnah wal jamaah, semula sunni salafi, kuat kokoh imannya, karena dibukakan pintu dunia, akhirnya terjerumus dalam dunia tersebut. Sehingga perlu berhati-hati dalam masalah ini. Nah, sebagaimana dalam hadis yang sudah kita sebutkan, yang sebelumnya itu, yaitu berkaitan masalah apa? Keadaan fitnah yang sangat ngeri. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya karena hanya mengharapkan segelintir atau bagian sedikit daripada dunia. Sedikit sekali. Nah, sehingga jangan sampai kita tertipu, terhanyut dengan apa? Dengan fitnah dunia. Yang mana kalau seandainya kita terhanyut dengan fitnah dunia, maka wallahu ta'ala a'alam. Nah, kita khawatirkan bagi orang tersebut terjerumus dalam kebinasaan dan kesengsaraan. Namun kita tidak boleh juga meninggalkan secara total. Istilahnya apa? Tidak mau berusaha, tidak mau juga menjalankan sebab-sebab syar'i, tidak boleh. Namun kita karena tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita lewati, harus yang namanya apa? Fi'lul asbab asy-syar'iyyah, menjalankan sebab-sebab syar'i. Naam, ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Wa dalil isti'adzati qawlu ta'ala, dalil isti'adzah meminta perlindungan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah Rasulullah, a'udzu, aku berlindung, na'am, birabbil falaq, dengan Rabb yang memiliki al-falaq, itu waktu subuh. Na'am. Kemudian wa qul a'udzu birabbin nas, dan katakanlah aku berlindung dengan Rabb yang memiliki manusia, ya Rabbnya manusia semuanya. Na'am, seperti itu. Jadi jangan sampai kita berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kalau seandainya kita berlindung pada sesuatu yang membahayakan bagi diri kita, pada orang, itu dengan syarat, dengan tiga syarat tadi itu. Orangnya harus mampu, hadir, hidup. Nah, contohnya kita minta perlindungan agar diamankan dari kejahatan perampok contohnya. Kejahatan perampas, kejahatan teroris contohnya. Dalam waktu kita dikejar contohnya. Seperti itu, bisa kita minta perlindungan pada pihak yang berwajib. Kepolisian dan semisalnya gak masalah. Karena dia secara praktik memang mampu dan ditakuti oleh masyarakat contohnya. Nah, seperti itu. Tapi dalam keadaan seperti itu, jangan kita patokan bahwasannya kepolisian inilah yang melindungi kita. Tidak ada yang melindungi kecuali mereka. Itu keliru, itu syirik nanti. Tapi cuman kita mengatakan mereka itu ada sebab. Nah, maka Allah Ta'ala menolong kami dengan sebab diantaranya apa? Bantuan-bantuan mereka. Itu gak masalah. Kita yakini mereka cuma sebab saja, bukan inti daripada pertolongan. Adapun inti dari pertolongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Dan tidaklah pertolongan itu melainkan datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Al-Aziz, perkasa, Al-Hakim, yaitu Maha bijaksana. Allah Taala berfirman, wa man nasru illa min indillah, innallaha azizun hakim. Dan di dalam ayat lainnya, Allah Taala, dan tidaklah pertolongan itu melainkan datangnya, wa man nasru illa min indillah, melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Innallaha azizun hakim. Sungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang maha aziz, yaitu perkasa, al-hakim. Hakimun, yaitu maha wa maha bijaksana. Ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bi'idnillahi ta'ala mengenai na'am pembahasan berkaitan masalah dalil-dalil yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah ta'ala na'am untuk ibadah-ibadah yang mana ibadah itu ada ibadah zahirah dan ibadah batinah. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.